ane kasih salah to jemaki isi boko hilang di terasata setre di kupala setre kupangan roang kimasin tekneja kimasin tekneja kimasin tekneja bila to jemmi ane dakana bangkengku asin bila ini nasang kumbangian mana mamu anjo mana nakam mama mo tuliton jako antu tuli jako antu tuliku utangi apa remat lagu lagu kelo ngamu ane kelo kelo rera karu atinku manan jono cala mama kamase katik ni antumi ane laguku sika bela itu jemaki ane baule kisi boko sata baji nanani akelong kamase kupanum pasiri susah nyawaku rampe mama dola ku rampe ku kaluku lonta mo ane tasirurungan rampe mama dola ku rampe ku kaluku lonta mo ane tasirurungan jemaki isi boko hilang di terasata sekre di kupala sekre kupakan roang kimasin tekneja kimasin tekneja kimasin tekneja bila to jemmi ane dakana bangkengku asin bila ini nasang kumbangian mana mamu anjo mana nakam mama mo tuliton jako antu tuli jako antu tuliku utangi apa remat lagu lagu kelo ngamu ane kelo kelo rera karu atinku manan jono cala mama kamase katik ni yang tumi ane laguku sika bela ito jemaki ane baule kisi boko sata bajik nanani akelong kamase kupanum pasiri susah nyawaku rampe mama dola ku rampe ku kaluku lontamo ane tasirurungan rampe mama dola ku rampe ku kaluku lontamo ane tasirurungan Etanu asinna kalenuku kapatrisan. Pasang-pasang riangin ku tuju rinding, ya lana tumba. Tuju pake bulan ate popan joli, tuju pake bulan ate popan joli, ya panjolina. Boya mako kapanyung ke kapat rinding, batang kalin. Pari Patrisi ya tu baru parisangan, ya parisangan tu si pela, ya parisangan ji tu matan dina salasa. Pari Patrisi ya tu baru parisangan, ya parisangan tu si pela, ya parisangan ji tu matan dina salasa. Kita liun ja anjo kulowa, kupantamaton ji ane kalingku, aule baji pi ane lino, naku suru asal lewan. Keremi keremi rimang kananu, jaming kiki rua jaming. Auleku jamin muni kodong nakali-kaling tutunjang. Jalin sayi kontu mae. Buku mami nabukuling. Yalah tanu asinna, etanu asinna kalenuku kapatrisan. Jalin sayi kontu mae. Buku mami nabukuling. Iyalah tanu asinna, tanu asinna kalenuku kapatrisa. Pasang-pasang riangingku tuju rinding, iyalah natu. Pari Patrisi ya tu baru parisangan, ya parisangan tu si pela, eh parisangan ji tu matan dina salasa. Pari Patrisi ya tu baru parisangan, ya parisangan tu si pela, eh parisangan ji tu matan dina salasa. Salang nasi kok nikah ni apa poin anak ni pak julwi kodong mu nampak aneh ero rasa salalang landi niat tempo kasiasin hati pini anak ni pak julwi andi anggapan nampak ero rasa salalang nati pini anak ni pak julwi andi anggapan nampak eros sasa lalang. Anggapa mi antunang nyalakan masih panu barang-barang erot nuka matiang. Nusang in cini-cini kang risepe balata turu-turu kang erot kamanikana. Niat ritawa kaniat kulena. Nusang in cini-cini kang risepe balata tae nari kate-kate na kuleta. Nusang in cini-cini kang risepe balata tae nari kate-kate na kuleta. Kere mi mairi makanan nuat tunu erori nake. Kere mi mairu panak kara janjinu. Mana cek la jana cambak di barung-barung. Tak muri tonjak ritu naya tekne tonjak kasiasi. Utrangi sairi watunuri watunu lenguri nake. Romako angerangi rokok-rokok nu. Lampina wangi siri nu abala imang. Ero kangang komatea kuta batua asura. Utrangi sai watunu linguri nake. Ero mako angerangi rokok-rokok nu. Mana cek laja na cambaki baru-baru. Keremi mae, keremi rupa kananu. Batu pako antuku basuroi andile. Le bapa kisalang nasi kok nikah. Ni apa poin anak ni pak julwi kodong. Nu nampak aneh erot asa salalang. Landri niat taim pokasi asin. Nati pini anak ni pak julwi andi. Anggapan nampak erot asa salalang. Nati pini anak ni pak julwi andi. Anggapan nampak eros sasa lalang. Anggapami antunan nyalakan masih panu. Barang-barang erot muka mateyang. Nusang min cini-cini kang risepe balata. Turu-turu kang erot kamanikana. Niat ritawa kaniat kulena. Nusang min cini-cini kang risepe balata tae nari kate kate na kuleta. Nusang min cini cini kang risepe balata tae nari kate kate na kuleta. Kere mi mairi makanan nuat tunu erori nake. Kere mi mairu panak kara janjinu. Mana cek la jana cambak di barung-barung. Tak muri tonjak ritu naya tekne tonjak kasiasi. Utrangi sairi watunuri watunu linguri nake. Romako angerangi rokok-rokok nu. Lampina wangi siri nu abala imang. Ero kangang komatea kuta batua asura. Utrangi sai watunu linguri nake. Erok mako angerangi rokok-rokok nu. Mana cek laja na cambaki baru-baru. Keremi mae, keremi rupa kanan nu. Utrangi sai watu nuli nguri nake. Erok mako angerangi rokok-rokok nu. Mana cek laja na cambaki baru-baru. Keremi mae, keremi rupa kanan nu. Utrangi sai watu. Sayang, nipang mah sayang. Aule panggau kana tumangoko kalaiya sayang. Salang masih rera pangku alenupa lengu mama nak kita ajak ningai erojak nikah masia dia tunjak dek puji puji erot jakni padri kongan mangku mamo kana kama tunda lompong nyawa nu reso kulanu bosara lompo terima kasihku ngaku pare kelong kelong ia jiri mina sangku nama patu matu lalo salang mangeri julu bangsaku. Tonjak dek ni puji puji erot jak ni patrikongan mangku mamo kana kama tunga lompori nyawanu reso kulanu bosara lompo terima kasihku natu pare kelong kelong ia kirimi nasangku nama patu matu lalo salang mangeri julu bangsaku. Singin yo kalenu nuwa singin yo kalenu muri muri nu andile saro mappa bendron ritinappa angiranakku nuwa singin yo kalenu nuwa singin yo kalenu kalenu andi anjo iranna iran nyawanu Sarro manukung ripa maiku mapilan nasi lusa nyawaku Papa jangan nyawa ampe-ampe nu baule si turu kanan-kanan nu tina rapana lapiri panggaukan nu lapiri panggadakan nu masa galaya apa mo gau oleh sumanga pajarina bataraya naimi tau lau pak nu si jodohan inai armi salah apa mo gau oleh sumanga pajarina bataraya naimi tau lau pak nu si jodohan inai armi salah nuasin jinjo kalenu nuasin jinjo kalenu kalenu andi anjo iranna iran nyawanu sarro manu kumripa maiku mapilan nasi lusa nyawaku Lonu makana andile, lonu mapau baule, tene erana. Lonu anjaling kamase, anodo kiri papai, tapa jangan nyawa. Ampe-ampe nu baule, si turu kanan-kanan nu, tena rapana. Lapiri panggaukan nu, lapiri panggadakan nu, masa galaya. Apa mo gau, oleh sumanga pajarina bataraya, naimi tau lau pak nu si jodohan, inai armi salah. Apa mo gau, oleh sumanga pajarina bataraya naimi tau lau pak nu si jodohan inai armi salah nuasin jinjo kalenu nuasin jinjo kalenu kalenu andi anjo iranna iran nyawanu sarro manu kumripa maiku mapilan nasi, lusa nyawaku. Angapa ko andi nukang madudu? Angapa memang ko nusarro merah kama? Tuli rera, tuli lusa, tanu rekeng si kamare sore soku. Kade nuero, kade tajule, ika humosulu, ika humoreso, inake mantan ribala. Tanu asena lusa ane nyawaku natuli kamamo antusipa-sipano iya sabar ni biasa apa maruru watalu apa di punna tena katene tena kabajikan aboyaki rimarae mangko. Gua sengkon tutuli akim burung, sangila bata batari nyawanu. Saba allo bangi ku tajanang, kelongan lewai tanla sata. Ia mami ku tungguan, langa pajak baik. Tenaja, tenaja, tenaja anturuanmu. Kauji, kauji, ku boli lalang nyawaku. Angapa ko andi nukam madudu, angapa memang ko nusaro merah kama. Tuli rera, tuli lusa, tanu rekeng si kamare sore soku. Kadet nuero, kadet tajule, ika humasulu, ika humoreso, inake mantan ribala. Anu asena lusa ane nyawaku, natuli kamamo antusipa-sipanu. Ia sabah, ia sabah, ni biasa apak maruru watalu. Apa ji paling, apa ji punna, tena katene, tena kabajikan aboyaki primarae. Sena lomponaka pangainu rikalingku kere milaku padongko panranua riatinu ale asemami asemami rinyawanu lompo tonji pangainku kade nia pare kana lasiale alla sata kau mi inta nyawaku. Cina memang sedreni julu mangai ku pato jena inka ia julai rikau kirurungan kisai landinia nasampangku tuli batu inginku andre rai salenta sayang inka ia lon nanakama baturika utamani asemami empoanku Ale asemami, asemami rinyawanu lompoton ji pangainku. Kade nia pare kana lasiale alasata kau mi inta nyawaku. Cina memang sedreni julu mangai ku pato jena inka ia julai rikau kirurungan kisingai landinia nasampangku tuli batu dingin-dinginku andre rai salenta sayang inka ia lon nanakama baturika utamani asemami empoanku. Karahinku batara tunggala rita serea tojengi kalanyingan ta karae to jengi kaset rean ta karae manana sangkat rupa kasaratna cini mata o kambeni pacarian asin sayem penuh tinajang la sungguan nerilino teaki la nipalinu kamase ribelo belo talasa tajananga gasing ki antu tainga lontania mo parisi tania sen kalinta saya nalusaki lompolino itun sairi nyawata keresa gintala kama anelino bori la sangga ala satan la limbai ria hera kambeni pacarian asin sayem poanu tinajan la sungguan nerilino teaki la nipalinu kamase ribelo belo talasa tajananga gasing ki antu tainga lontania mo parisi tania sen kalinta saya nalusaki lompolino itun sairi nyawata keresa gintala kama anelino bori la sangga tala satan la limbairi akhira Aule ku pilak kama lapan rakna loko naku. Apa mona pasabaki kau pani aku tene iya jinu taku jini lu sangatena pamangia. Baratnania anjo angin, aku lemang ngerang naku. Kusurapa batu tonji, naku takarapi kangku. Antu anrong tu Allah sukanku. Kontu jamaro pangainta bulain eranya wata apa mo anjo kakate sabar niatku empo suruga salang sabar lata cilaka sabar dosaku pantarangan la ta'ala ikate katemi antu androm androm tu Allah sukanku kontu jamaro pangainta bulain eranya wata apa mo anjo kakate sabar niatku empo suruga salang sabar lata cilaka sabar dosaku Nakete ya jat ningai ripangai berulipa kari janjingku si puliang memang tongki nake ripap maiku kau jiku karang duang landri lantana pangainku rikalenu. Tiako lan remata yang rijanjingku rikananku karya tingku eja tontina kama unatina takamana lepa lepa makoka balik mana ke ajapa ribiring kasih inake ripak maiku kau jiku karanduang landri lantana pangainku rika ia kolan remata yang rijanjingku rikananku karya tingku eja tonti tina takamana lepa lepa makukau balik manake ajapa ribiring kasih. Pai pariai di lar batam batam par ninggalanga pati parin manna binduka mana kampunna marain jainduna elavokko panjojjo pai pari ai derillar vattam vattam parra taviyan tayani topiyan ninggalanga pati parin manna binduka Kamaya minnelli pui, anne tania pasa, maka timbang-timbanglah sebelum jatuh cinta. Dia minnelli pui, anne tania pasa, maka timbang-timbanglah sebelum tak capele. Baji kita ubelaya, labiri tau maraeng. Labirang tonji, labirang nganji. Bija bila pakambani Limba mitau